بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد. الحمد لله، Allah berikan kemudahan buat kita semuanya untuk berkumpul di majelis ilmu dalam kajian menyambut Ramadan dengan ilmu. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya. Tema bahasan saya tentang Ramadan dan ilmu. Tentu ini pembahasan yang sangat luas sekali, tapi saya hanya memberikan poin-poin penting saja karena keterbatasan waktu pada kita semuanya. Para jamaah sekalian, ada ungkapan menarik dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di kitab Fawaid. Kalau disebut kata ilmu, tentu yang dimaksud di sini adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah yang mendapatkan pujian besar dan itulah yang mendapatkan keutamaan begitu besar. Tidak ada makna lain dari penggunaan kata ilmu selain dari itu. Pelakunya juga mendapatkan keutamaan-keutamaan yang begitu besar. Ramadan dengan ilmu. Ilmu inilah yang membimbing kita kepada kebaikan dan kemuliaan. Tidak ada lain yang bisa membimbing manusia kepada kebaikan kecuali dengan ilmu. Beliau pun mengatakan, Ibnu Qayyim bilang di Madarijus Salikin muqaddimahnya, kamalul insani bil ilmi wal amal. Kesempurnaan manusia dengan ilmu dan amal. Jadi ilmu ini membimbing manusia kepada kebaikan, kepada kesempurnaan pada dirinya. Ilmu menjadikan manusia hidupnya penuh dengan cahaya. Ilmu menjadikan hidupnya penuh dengan manfaat. Ilmu menjadikan hidupnya penuh dengan keberkahan. Seperti yang tadi ditanya, apa itu keberkahan? Ibarat bola salju yang semakin dia menggelinding, maka ia semakin membesar dan membesar dan membesar. Tapi kalau dia berhenti, ya dia akan sampai di situ saja. Tapi ketika dia terus dijalankan, maka dia akan terus membesar dan terus membesar. Ilmu mengarahkan seseorang kepada semua itu. Cahaya, manfaat, keberkahan, dunia dan akhirat buat dirinya. Yang jadi pertanyaan, seberapa besar kebaikan dan seberapa kuat cahaya yang bakal dia peroleh? Seberapa banyak manfaat yang akan dia ambil? Tergantung pada seberapa besar kita mendapatkan dan menggapai ilmu itu sendiri. Semakin semangat diri kita untuk menggapai ilmu, semakin semangat kita untuk mendapatkan ilmu itu, maka akan berjalan beriringan pula cahaya yang akan dia perolehnya. Begitu pula manfaat, begitu pula kebaikan. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala di banyak ayat di dalam Al-Quran telah menetapkan akan hal ini. Kita ambil contoh satu ayat saja. Seperti di surat Asy-Syura pada ayat yang ke-52. Allah mengatakan, وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانِ ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. Demikianlah kami wahyukan kepadamu roh dari perintah kami. Ma kunta tadri, sebelumnya kamu tidak memahami apa itu Alkitab, apa itu iman. Tapi kami menjadikannya cahaya. Kami memberikan hidayah kepada yang kami kehendaki dari hamba-hamba kami. Sungguh engkau memberikan petunjuk ke jalan yang lurus. Di ayat ini Allah menyebut wahyu yang Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah sebut pertama dengan sebutan ruh. Wahyu Allah sebut dengan sebutan ruh. Berarti yang dimaksud dengan ruh di sini adalah wahyu. Dan wahyu itu adalah Al-Quran dan petunjuk Rasulullah SAW. Seperti dalam hadis, ala wa inni utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ah. Aku dikaruniai oleh Allah Al-Quran dan yang semisal dengan Al-Quran. Wa yu'allimuhul kitaba wal hikmah. Rasulullah SAW mengajarkan kepada umatnya Al-Kitab, Al-Quran. Dan Al-Hikmah, yaitu Sunnah. Jadi wahyu adalah Al-Quran. Dan wahyu adalah petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah menamai wahyu di sini dengan sebutan ruh. Kita tahu ruh itu kehidupan. Dengan roh, makhluk itu bisa hidup. Berarti, dengan wahyu, dengan Al-Quran, dengan sunnah, seseorang akan merasakan kehidupan yang sebetulnya. Inilah hidup yang hakiki, yaitu hidup dengan Al-Quran. Hidup dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hidup roh. Lalu yang kedua, Allah sebut wahyu ini dengan cahaya. Berarti ketika seseorang memiliki ruh, yaitu kehidupan tadi itu, maka dia berarti memiliki apa? Cahaya dalam kehidupannya. Berarti dia dikatakan makhluk yang benar-benar menikmati kehidupan. Subhanallah. Dia benar-benar menikmati kehidupan dengan wahyu ini. Ruh dan cahaya. Dan inilah lalu dikaitkan dengan apa? Nahdi bihi man nasha. Hidayah. Berarti inilah hidayah itu. Yaitu seseorang yang mendapatkan ilmu ini. Dia mempelajari Quran, dia mempelajari sunnah, inilah hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu disebutkan di sini, siratim mustaqim, jalan yang lurus. Berarti inilah jalan yang lurus. Inilah kebahagiaan yang hakiki. Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Inilah kehidupan yang bahagia yang sebetulnya. Dengan iman, dengan ilmu, dia akan menjalani kehidupan yang sebetulnya. Makanya lawannya apa? Al-jahl, kegelapan. Kejahilan itu kegelap. Ibnu Qayyim mengatakan di Madarijus Salikin, al-ilmu nurun wal-jahlu zulmah. Ilmu itu cahaya. Kejahilan, kebodohan itu adalah kegelapan. Dan ketika Allah menyebutkan kegelapan di banyak ayat dalam Al-Quran, Allah selalu mengatakan gelap itu banyak, zulumat. Tapi ketika menyebutkan cahaya, selalu menyebutkan dengan kata tunggal. Selalu di dalam banyak sekali di Al-Quran. Ketika menyebutkan kegelapan, selalu menyebutkan dengan kata jamak, zulumat. Allah waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh zulumat ilan nur. Zulumat bentuk jamak. Berarti kejahilan itu banyak faktornya. Ya. Tapi cahaya kebenaran itu hanya satu, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul SAW. Makanya disinilah berlomba-lomba seseorang untuk mendapatkan yang satu, berlomba-lomba untuk memasuki jalan yang satu. Kalau banyak, ya orang nggak usah lomba-lomba, Mas. Kenapa? Oh, udah banyak kok. Ya? Kalau orang main bola itu masing-masing dikasih bola, ya nggak jadi permainan bola, Mas. Bolanya itu satu. Dan tempat untuk menggulkan bola juga satu. Itulah namanya lomba. Itulah lomba. Kita disuruh berlomba. Fastabiqul khairat. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Dan seterusnya. Jadi ilmu inilah yang senantiasa membimbing semuanya kepada kebaikan, manfaat, cahaya, keberkahan. Ini yang harus kita yakini. Tanpa ilmu, maka dia akan berada dalam kegelapan, kegelapan, kegelapan yang banyak. Walaupun dia hidupnya bergelimang dengan harta. Walaupun terlihat di mata orang, dia terlihat seorang yang alim. Berpeci putih, berjubah, bersurban. Tapi ketika dia itu menjadi orang yang jahil, sebetulnya dia itu berada dalam apa? Kegelapan. Karena yang dia lakukan sebetulnya taubahnya hanyalah sebuah casing saja. Ya, casing saja. Karena dia berada dalam gelap. Saya ambil contoh nyata. Banyak masyarakat kita, saudara-saudara kita, ketika mereka memiliki semangat yang tinggi untuk menunaikan ibadah umrah umpama atau haji, berangkat mereka pulang dari ibadah yang mulia di tempat yang mulia, bisa jadi di waktu yang mulia, semuanya berada dalam kemuliaan bersama orang-orang yang melakukan ibadah yang mulia. Tapi ketika dia pulang, berada dalam perjalanan pesawat 10 jam, banyak dari penumpang yang menunaikan umrah itu ternyata tidak sholat. Dia tidak. Ketika waktu sholat tiba dan mereka harus menunaikan di atas pesawat, banyak dari penumpang itu hanya memilih apa? Tidur, dan mereka tidak sholat. Mana ibadah yang dia lakukan? Jawabannya apa? Karena ibadah yang dia lakukan ibadah yang didasarkan atas apa? Zulumat, gelap jemaah. Gelap. Ramadan masuk. Mungkin bahasa yang pas kita katakan adalah euforia. Luar biasa. Hampir semua masjid memasang tenda di bagian luar. Warung-warung tutup karena semuanya mudik awal Ramadan. Tapi itu hanya berjalan satu minggu. Area perkantoran di daerah-daerah seperti Jaksel, Sudirman, Gatot Subroto, Tamrin, Kuningan. Kalau sudah satu minggu, Anda berada di sana seperti bulan-bulan biasa. Seperti Anda bukan berada di Ramadan. Kenapa? Karena mereka hanya euforia, kegelapan, kegelapan, dan kegelapan. Semua hanyalah sebuah casing saja. Ya. Casing saja. Akhirnya, Ramadanu ila Ramadan. Dari satu Ramadan ke Ramadan yang lain. Yang harusnya mukaffiratun lima bainahunna. Yang harusnya menghapus dosa-dosa dia. Satu Jumat ke Jumat yang berikutnya. Yang harusnya menghapus dosa-dosa dia. Satu sholat dengan sholat yang lain. Yang harusnya menghapus dosa-dosa dia. Itu semua hanya sebuah tulisan di atas kertas. Tak ada wujud dan realitanya. Kenapa? Lagi-lagi karena mereka berada di dalam zulumat. Mas, mas, suaranya mas. Mau ngobrol keluar saja mas. Karena semuanya berada di mana? Zulumat. Kegelapan, kegelapan, kegelapan. Seorang perempuan dengan rajinnya membawa mukena ketika dia bekerja. Zuhur dia sholat dengan membawa mukena. Tapi sebetulnya pakaiannya terbuka lebar. Berada dalam zulumat, kegelapan, kegelapan. Lagi-lagi, casing saja. Semua dilakukan atas dasar gelap dan gelap dan gelap. Waktu berjalan, tahun berjalan, tak ada refleksi apa-apa dalam dirinya. Umur bertambah, usia bertambah, tak ada pengaruh apa-apa pada dirinya. Ini yang terjadi pada kita. Karena kegelapan. Hanya bangga dengan casing. Padahal semua ibarat orang yang tinggal di rumah mewah, tapi tak ada listrik. Apa yang dibanggakan? Gelap semuanya. Cuma dibayangi, setiap tahun 200 ribu lebih yang berangkat haji. Dalam kurun waktu 20 tahun. Ada berapa orang baik yang harusnya mabrur, yang dipenuhi dengan kebaikan. Ramadan. Sudah berapa tahun Ramadan berjalan. Harusnya ada berapa banyak orang yang diampuni dosanya. Menjadi manusia yang suci. Seperti bayi yang terlahir. Harusnya. Tapi yang terjadi, kata orang tua dulu, gak puasa kok ikut lebaran. Gitu kan? Nah itulah yang terjadi. Masalahnya adalah, dia ingin melakukan kebaikan, tapi lampunya mati. Gimana ceritanya? Zulumat. Ya, jangan disepelekan. Inilah ilmu yang disebut roh. Yang disebut cahaya. Dan inilah kunci hidayah. Dan inilah jalan yang lurus, Jamal. Camkan itu. Ketika kita melakukan ini, maka ketika berada dalam cahaya, maka kita akan selalu berada dalam kebaikan. Selalu? Selalu, Pak. Karena dia berada di atas apa? Cahaya. Perbuatan yang kecil pun akhirnya akan bernilai sebagai apa? Kemuliaan yang begitu besar pada dia. Karena dia melakukan berdasarkan dengan cahaya. Yang kecil pun akan bernilai besar. Seperti dalam hadis riwayat Imam Muslim. At-tahuru syatrul iman. Bersuci itu separuh iman. Alhamdulillah tamla'ul mizan. Berzikir dengan alhamdulillah. Itu memberatkan timbangan. Coba lihat. Nampak dia berilmu, Mas. Zikir alhamdulillah. Timbangan dia sudah apa? Berat. Subhanallah walhamdulillah, pahalanya memenuhi langit dan bumi. Di sini tidak disebutkan bilangan dan angka. Banyak orang berzikir dengan kalimat panjang kali lebar, tapi zikirnya tidak sesuai Quran dan Sunnah, capek dong. Tapi kalau zikir subhanallah, alhamdulillah, deh, pahalanya selangit dan sebumi. Nih, luar biasa nih. Inilah keutamaan ilmu. Wassalatu nur, salat itu cahaya. Sadaqah, bukti akan keimanan seseorang. Sabar, itu cahaya. Kullun nasi wal Qur'an hujjatun laka aw alaik. Qur'an itu bermanfaat buat Anda dan juga bisa membinasakan diri kita. Ada suatu komentar yang mungkin sederhana tapi sangat menusuk sekali. Ada seseorang mencari sendalnya. Dan ini di Masjid Nabawi. Dia nyari sendal. Melihat wajahnya, dia orang Sudan. Nyari, gak ketemu. Di sebelah tempat sendal, ada seorang bapak-bapak tua yang duduk. Kayaknya orang Sudan. Juga sama. Melihat dialek bahasa sama wajahnya. Duduk pakai sorban. Saya di sebelahnya persis. Dia nyari sepatu, gak ketemu-ketemu. Lama, akhirnya ketemu, ah ini. Akhirnya, bapak tua yang Sudan ini bilang, Iqra'il Quran. Kamu yang rajin ngaji ya, biar kamu gak gampang lupa. Orang lihat ke wajahnya bapak. Orang ngaji Quran bisa menjadikan ingatan kita fresh. Ya. Itu yang rajin ngaji. Ingatan kamu akan kuat. Masya Allah. Hujjatun laka. Quran itu bermanfaat buat kita. Memberikan keuntungan besar dunia dan atau malah membinasakan diri kita karena kita meninggalkan Quran. Membuang Al-Quran. Kullun nasi yaghdu, setiap orang akan beraktivitas di pagi hari. Pagi-pagi ke sana, kemari, macam-macam orang. Inna sa'yakum lasyatta. aktivitas kalian itu macam-macam. Fadha'iun nafsah. Semua orang ingin mengorbankan dirinya di dalam aktivitas itu. Dia ingin mengorbankan dirinya, dia ingin memberikan energinya dia semuanya. Famu'tikuha au mubikuha. Tapi ternyata manusia itu hanya dua. Menyelamatkan dirinya atau membinasakan dirinya. Dengan aktivitas yang dia lakukan, dia bisa menyelamatkan dirinya dari azab. Dengan aktivitas yang dia lakukan, dari pagi sampai sore, dia bisa menyelamatkan dirinya dari azab dan memasukkan dirinya ke dalam surga. Bisa juga dengan aktivitas dia itu, dia justru malah membinasakan dirinya dan menempatkan dirinya dalam kebinasaan. Semua itu yang menentukan adalah apa? Ruh dan cahaya yang tadi. Berarti ilmu inilah yang membimbing seseorang dan menjadikan hidupnya penuh makna. Jadikan hidupmu penuh makna. Dengan apa? Dengan ilmu. Bukan dengan harta. Membimbing dan mengarahkan kita semua bermakna. Sampai hal yang kecil pun bermakna. Ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah. Saya melihat seseorang laki-laki. Dia bisa mondar-mandir di surga. Bisa. Ya, karena dulu pernah memotong ranting pohon yang menjorok ke jalan. Dan itu mengganggu para pejalan kaki. Dia melakukan itu atas dasar apa? Ilmu, ini pahalanya gede ini mas. Ini pahalanya gede ini. Hal yang sepele, kecil, dengan ilmu menjadi sesuatu yang apa? Besar. Tapi kejahilan menjadikan sesuatu yang besar menjadi hal yang tak bermakna. Ibarat orang masak, dia pakai daging kelas 1, mas. Daging sapinya kelas 1. Bumbu-bumbunya kelas 1. Tapi dia gak bisa masak sebetulnya. Gimana hasilnya, Pak? Uang duit Anda. Tapi si Fulan, dia masak. Hanya bermodalkan tempe, mas. Diolah sama dia dengan kepandaian. Sesuatu yang sederhana, tempe berubah menjadi masakan bintang 5. Yang mahal. Ditanya, apa bahannya, mas? Tempe. Berapa harganya seporsi? 500 ribu. Umpamanya kan gitu kan. Kenapa? Yang masak pintar. Nah, begitulah. Amalan yang dilihat oleh mata sederhana itu akan bisa bernilai apa? Tinggi dengan ilmu. Tapi sebaliknya amalan yang tinggi, besar akan menjadi rusak semua karena kejahilan dia. Karena kebodohan dia. Makanya orang jahil itu lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Tapi dia justru mikrofonnya yang paling kencang nanti dia. Innama nahnu muslihun. Kami datang untuk memperbaiki. Waduh, angel wis. Dan gitu kan. Mikrofonnya masih kencang. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Kami datang untuk memperbaiki, padahal jahil dia. Dia mengira perbuatan dia besar. Ramadan rame heboh. Yang diuntungkan adalah mal-mal dan supermarket. Gitu kan? Nikmat, oh, heboh di gedung ini. Dapat seminggu sebulan. Ustaz, pasangan saya tidak sesuai dengan ekspektasi saya. Banyak nonton sinetron. Inilah kejahilan membuat semua yang besar akhirnya menjadi hal yang gak ada nilainya. Jadi orang yang berada dalam ilmu, dia akan selalu berada dalam apa? Kebaikan. Yang ketiga. Kok tahu-tahu ketiga aja? Yang pertama tadi apa? Yang pertama apa? Ilmu membimbing kepada kebaikan. Yang kedua apa? Muslim selalu dalam kebaikan. Yang ketiga, kalau sudah seperti itu, dia akan membiasakan dirinya dalam kebaikan. Membiasakan diri dalam kebaikan. Karena dia akan merasakan nikmat dengan ilmu itu. Ya, nikmat, Mas. Ya, orang sekarang, kalau saya nanya sama Anda, Mas, ada Anda kasih kontrakan gratis, Mas. Mau? Gratis, mau? Mau. Rumahnya mewah, Mas. Gede. Gratis, mau? Mau ya? Enggak ada listrik ya, Mas? Mau? Enggak. Tapi ada rumah kecil. Tapi ada listriknya. Milih mana? Pakai listrik aja. Jadi kan dia akhirnya apa? Menikmati. Dia akan membiasakan diri dengan apa? Dengan kebaikan. Itu nikmat hidupnya. Inilah yang Allah firmankan. Wa nafsin wa ma sawwaha. Demi jiwa serta penyempurnaannya. Allah ciptakan kita dengan modal. Dimodali sama Allah. Apa modalnya? Fisik yang sempurna. Terus abis itu modalnya lagi apa? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Sudah dijelaskan sama Allah halal dan haram. Sudah. Ini tauqifi. Bahasa kaidahnya tauqifi. Tauqifi itu apa? Baku. Sudah ditentukan. Semua harus berdasarkan apa? Dalil. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Sudah. Jalan ke surga. Ini loh, Mas. Jalan ke neraka yang ini. Dikasih tahu. Berarti hukum itu tauqifi. Sudah baku. Berdasarkan dalil. Dikasih tahu, sudah. Manusia kita diciptakan sempurna. Fisik sempurna. Akalnya sempurna. Hatinya baik. Sudah sempurna semua, Mas. Lalu aturan hukumnya dijelaskan semuanya melalui Rasulullah SAW, melalui para ulama kita semuanya. Sudah. Lalu di sini actionnya. Qad aflaha man. Nah, ini actionnya. Ya, siapa yang meniti ketakwaan, ini yang the best, ini yang paling mulia. Dia akan menjadi jiwa yang mulia. Dia membiasakan diri itu dengan kenikmatan. Akhirnya, sholat itu menjadi kenikmatan bagi dia. Karena itu adalah kesucian dan kebersihan. Waju'ilat qurratu aini fis-shalah. Allah jadikan kebahagiaanku itu ada di mana? Sholat. Hidup penuh masalah, hidup penuh musibah, hidup penuh problematika. Gak bisa dihindari. Ya, saya sudah alhamdulillah 5 tahun, Ustaz. Tidak ada masalah yang berarti bagi diri saya. Ucapkan sama dia, bisikin di kupingnya. Pret, gitu, Mas. Kayaknya dia baru bangun tidur, Mas. Anda tuntun ke Kali Ciliwung, cemplungin, Mas. Karena ada orang hidup tanpa masalah. Gak ada. Nah, Mas. Semua hidup pasti bermasalah. Tetapi masalah itu semakin besar, Kalau dengan gelap, tapi dengan cahaya, masalah itu akan menjadi ringan. Bukan tanpa masalah, ada masalah, tapi masalah itu akan menjadi numpang lewat saja. Allah jadikan kebahagiaanku pada salat. Puasa juga sama. Yang dijelaskan tadi panjang lebar oleh Fadilat Ustaz Rizal Hafidhahullah Ta'ala. Jangankan satu bulan. Man soma yauman fi sabilillah. Sehari aja salat. Sehari aja puasa. Sehari aja puasa. Bebas dari neraka jahannam. Siapa yang tahu? Lagi-lagi apa? Ilmu. Sehingga ketika dia puasa, nikmatnya luar biasa. Dia akan menikmati. Karena dia membiasakan diri dengan itu. Dengan kata lain, orang yang berilmu adalah orang yang beriman, adalah orang yang terbiasa dengan ketaatan. Salat adalah bagian dari kebiasaan dia. Puasa menjadi bagian dari kebiasaan dia. Sedekah menjadi bagian dari kebiasaan dia. Dan kebaikan-kebaikan lain menjadi bagian dari kebiasaan dia. Ini muslim yang hakiki. Akhirnya ketaatan dan kebaikan itu menyatu dalam dirinya. Dan tak ada beban bagi dia. Justru dia akan bangga, dia akan menikmati, dan para ulama salaf selalu berdoa agar dirinya berada dalam kebaikan. Inilah pola hidup orang yang beriman. Nah, ketika dia memiliki pola hidup yang seperti ini, kemudian muncul event, momen yang memiliki nilai begitu besar, maka apakah itu menjadi sulit bagi dia? Apakah dia menerima, menyambut dengan euforia? Gimana? Tidak. Dia akan bangga juga. Bangga apa? Bangga ini waktu saya memanen pahala. Karena dirinya sudah apa? Terbiasa. Ini waktu saya panen pahala. Inilah muslim jamaah. Oh, ada lomba. Hari ini siap. Wah, dapat hadiah saya. Oh, hari ini ujian. Oke, saya siap. Kesempatan saya untuk mendapatkan ranking dan predikat yang tinggi. Tapi mereka yang berada dalam kegelapan-kegelapan. Hari ini ujian ya, wah heboh sekelas. Karena apa? Sekolahnya SKS. Apa? Ya, keput semalapas. Karena tak ada persiapan. Heboh. Oh, besok Ramadan. Hari ini Ramadan. Heboh semua. Hebohnya luar biasa. Ada yang sibuk dengan perayaan. Ada yang sibuk dengan belanja. Ada yang galau sebetulnya dalam hatinya. Aduh, puasa lagi. Duh, berat nih. Beban berat bagi dia. Seperti halnya orang-orang munafik ketika di tahun ke-9 Rasulullah SAW mengumumkan perang di daerah Tabuk. Ngajak para sahabat untuk berperang ke daerah Tabuk yang jaraknya cukup jauh. Yang disebut oleh Rasulullah SAW, Jaisul Usrah, pasukan yang sulit. Kenapa disebut pasukan sulit? Karena satu, puncak musim panas. puncak musim panas. Yang kedua, tidak ada bahan makanan. Kok bisa? Ya habis stok makanan, karena itu akhir musim. Sebentar lagi panen. Milih mana? Jalan kaki ke tabung 10-15 hari. Panas, bekal makanan menipis, dan mau panen. Milih mana? Beban berat bagi munafik. Berat bagi orang-orang munafik. 1001 macam alasan yang dikemukakan. Begitulah mereka. Begitu pula perang Uhud. Euforia di depan. Wah, ikut di masjid. Pasukan berkumpul. Berjalan menuju daerah Uhud. Belum nyampe tengah-tengah. 30% dari pasukan mundur dan bubar. Itu di zaman siapa? Rasulullah SAW. 30% dari pasukan tempur mundur. Dari 1000 yang mundur 300. Jadi berapa persen? 30% mundur. Di zaman Rasulullah SAW masih hidup. Lalu bagaimana zaman sekarang? Pikirin aja. Itu Rasulullah SAW hidup di tengah-tengah mereka. Dan mereka pun sudah berani mundur 30% jumlahnya. Bagaimana dengan sekarang? Yang sudah sangat jauh. Yang disebut tanda-tanda kiamat, keburukan, kejahilan lebih lebih mayoritas, lebih banyak lagi. Bahkan menguat, mengakar kejahilan seseorang. Euforianya lebih parah. Karena zulumat, kejahilan, kejahilan yang mengakar pada diri mereka. Ya, jadi beban ibadah. Dan itu terlihat nyata sekarang. Tapi mereka yang punya ilmu, yang memang udah terbiasa, ketika diumumkan hari ini lomba, senang dia. Justru lomba ini yang dia tunggu setiap hari. Ini yang ditunggu oleh para peserta-peserta itu. Dan ini kesempatan mulia. Puasa. Udah terbiasa dia dengan puasa-puasa sunnah. Udah sering dia puasa Senin, Kamis. Puasa dia. Sunnah aja dikerjain. Yang rajin puasa ayyamul bid 3 hari setiap bulan. Sekarang tiba Ramadan. Bangganya dia ini panen pahala gue ini. Biasanya Senin Kamis. Ini malah sekarang apa? Setiap hari. Malamnya terawih. Seneng dia. Biasanya qobliya ba'diyah doang. Kan gitu kan? Qobliya ba'diyah. Malam witir. Wah, ini kesempatan emas. Panen gue ini. Biasanya dia rajin sedekah bantu orang. Kali ini pahalanya berlipat-lipat. Ngasih lontong sama satu orang. Dapat pahala puasanya dia gue. Gitu kan? Ngasih lontong satu, mas. Dapat pahala puasa dari dia. Wah. Berarti kalau saya bawa 10 lontong, berarti saya dapat berapa pahala? 10 pahala. 10 nasi bungkus, berarti saya dapat 10 pahala. Berarti hari ini saya puasa 1, tapi saya dapat pahala 11. Kan gitu kan? Saya dan 10 nasi bungkus. Wah, senang dia. Ibu-ibu, masak senang dia setiap hari. Sahur. buka puasa, dia dapat pahala banyak dari orang-orang yang makan di rumahnya dia. Baca Quran. Wah, setiap hari dia sudah baca Quran. Satu huruf, satu huruf, 10. Nah, kalau Ramadan, Syahrul Quran, panen dia, Mas. Benar-benar panen dia sudah. Luar biasa panennya. Kebanggaan yang gak bisa dibayangkan dan gak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Bagi siapa? Bagi dia yang memang mental apa? Pejuang. Memang selama ini dia adalah orang-orang yang berjuang dengan ketaatan. Makanya Rasulullah SAW memberikan kabar gembira akan hal itu. Mungkin hadisnya tadi mungkin disebutkan. Ataakum Ramadan, kata Abu Hurairah, ketika Ramadan hendak tiba, sudah dekat-dekat Ramadan, Rasulullah selalu bilang, ataakum Ramadan, ini Ramadan mau masuk, Ramadan mau masuk, ayo, ayo, ayo. Wah, kenapa? Itu tadi. Ini limit loh dari apa yang kita lakukan. Kemudian beliau sebutkan keutamaan-keutamaannya seperti yang dijelaskan tadi. Walah jemaah. Seperti suatu hari lagi duduk di lantai 2 di Masjidil Haram Makkah. Sore. Kemudian pengajian yang di lantai 2 selesai. Syekh pergi dan tinggal nunggu apa? Maghrib. Hari itu puasa sunnah mereka. Udah mau maghrib, satu anak muda berdiri, duduknya di depan saya. Berdiri dia. Ya syabab! Teriak dia. Ya syabab! Anak-anak muda. Ya ikhwan, saudara-saudaraku semua. Sebentar lagi maghrib. Jangan sia-siakan waktu kalian untuk ngobrol. Doa semuanya. Doa kalian mustajab. Semuanya menghadap kiblat. Doa. Allahu Akbar. Dikasih apa? Berlian itu rasanya mereka. Mereka yang tak terbiasa. Ngapain nih orang? Dia tidak. Siapa ingin? Mindset yang berbeda. Musa dia. Subhanallah. Musa puasa. Menjelang asar. Trak-trak puluhan berdatangan. Taunya sekarang kasih orang buka puasa. Padahal puasa Senin Kamis. Orang saya puasa. Ini bilang, sini ada yang puasa. Gak apa-apa. Ambil aja. Waduh. Ini Senin Kamis. Gimana Ramadan? Coba bang. Hidup terbiasa dengan kemuliaan. Ketika momen kemuliaan itu muncul yang berlipat ganda, panen dia, Mas. Ya tidak. Tapi kalau mereka yang berada di zulumat, kegelapan-kegelapan, sahur deh, ntar malam deh. Tuh, sahur lagi. Bangun jam berapa sih? Suntuk dia. Udah sore, ngabuburit. Apa maksudnya ngabuburit? Ngabisin waktu biar gak terasa cepet maghrib. Kan gitu kan? Ngabisin waktu biar cepet. Aduh, dia cepet. Suntuk dia biar cepet. Dimodalin sama media televisi, dibantu sama medsos, acara-acara setan-setanan. Biar cepat habis waktu. Mau kabur dia. Mati traweh. Aduh, jangan traweh di situ. Kenapa? Imamnya songong. Mentang-mentang apal Quran dia. Baca panjang-panjang, pulang ngajar. Siapa sih ketua DKM-nya? Kita tekor tuh, jangan jadi imam lagi dia. Songong tuh imam, enggak tahu diri itu. Gantilah imam. Qul huwallahu ahad, Allah ini imam. Ini benar. Benar enggak? Mental apa? Zulumat. Tak terbiasa dia. Beban. Berat. Jadi beban buat dirinya. Tapi inilah yang menjadi mayoritas ya. Berputar dari satu Ramadan ke Ramadan. Dari satu Ramadan ke Ramadan. Hasil? Ya, tentunya ada. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'an. Kemudian para jamaah sekalian. Ini waktunya habis ini sudah. Berilmu sebelum beribadah. Artinya, kapan kita memulai puasa? Sederhana. Rasulullah SAW mengatakan, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yati. Puasalah kalian dengan melihat hilal, dan berbukalah, maksudnya lebaran, dengan melihat hilal. Di hadis yang lain, sumu yawma yasumun nas wa aftiru yawma yuftirun nas. Puasalah bersama orang-orang yang puasa dan berlebaranlah bersama dengan orang-orang yang lebaran. Sudah, jangan sendiri-sendiri. Syekh Muhammad Shalih Utsaimin mengatakan, dapat difahami dari dalil ini, tidak boleh berpuasa dengan didasarkan atas hisab. Seandainya ulama hisab menetapkan bahwa malam ini Ramadan, tetapi mereka tidak melihat hilal, maka tidak boleh berpuasa. Karena syariat mengaitkan hukum dengan perkara yang real, yaitu melihat. Nah, kalau kita gimana? Ya ikutin apa keputusannya Menteri Agama. Yauma yasumun nas, itulah hari di mana semua orang berpuasa. Sudah. Jangan bikin sendiri. Akhirnya Anda puasa hari ini, istrimu puasa besok nanti. Ini ngawur semua, akhirnya ngaco. Berantakan semua. Ini yang berikutnya. Kemudian siapa yang boleh meninggalkan puasa? Dia yang tidak mampu karena lemah dan sakit. Berarti yang boleh gak puasa adalah yang lemah dan sakit. Ada dua model kelemahan pada diri seseorang. Kelemahan permanen, seperti mereka yang tidak diharapkan lagi kesembuhannya. Sakit ataupun faktor U. Faktor apa? Umur. Ya. Anda mau ngapain? Karena faktor umur sudah tidak bisa lah. Ya, tiba-tiba nenekmu atau ibumu pagi-pagi minta sarapan. Anda bilang, ma, ini lagi puasa Ramadan. Ngamuk dia. Ini waktunya mama sarapan. Anda yang sehat, yang ngalah, mas. Ini faktor apa? Ya. Jadi dia lepas sudah. Sakit, ya sakit yang tidak bisa diharapkan apa? Kesembuhannya. Maka wajib baginya memberi makan satu orang miskin setiap harinya. Jadi ngasih makan apa? Satu orang miskin setiap hari. Karena apa? Sakit sudah gak bisa dia untuk berpuasa dan gak bakal sembuh. Gak ngutang nanti habis Ramadan bayar. Gak sembuh, mas. Gak sembuh. Faktor U, ya faktor U, Mas. Terus gimana? Ya diganti satu hari satu nasi makan satu orang miskin. Jangan banyak nanya. Itu buka sama sahur, Ustaz. Udah dibilang satu nanya lagi. Mesti ada yang nanya nanti. Itu sahur apa buka puasa? Oh, Bani Israel. Udah dibilang satu setiap hari. Satu orang miskin. Satu ke saya. Selalu ditanya. Dibilang satu nanya. Berarti kalau sahur sama buka berarti berapa? Dua. Satu masih to masih jimas. Satu hari satu orang miskin. Nanti nanya lagi. Itu satu keluarga apa? Satu keluarga. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Kamu sarapan apa tadi, Mas? Satu orang miskin. Satu hari satu, Mas. Kemudian, bisa memberikan makanan siap saji, nasi, siap saji, siap makan. Ya, disiap santap. Atau sembako yang komplit. Sembako komplit itu berarti isinya apa? Beras, daging, minyak dong, gak ada dagingnya kan gua apa minyaknya, Mas, Mas. Ya, apa? Beras, daging, telur, apalagi kalau orang Indonesia, tempe, tahu, sayur, baru minyak. Walah ribet dong, Ustaz. Makanya ngasih yang makan siap. Saji itu kan gak perlu nyiapin, kayak mau buka warung kelontong aja ente. Daripada nanya, ditulis aja kan begitu kan. Berapa Ustaz? Setiap hari atau dikumpulkan jadi satu boleh. Nanti di akhir dijadikan satu berarti 30 boleh. Memberi makan dengan ukuran satu mut. Nah, jadi satu mut segini. Ya, satu mut ini jatuhnya berapa? Anda lihat. Nanti di internet browsing. Satu mut ukuran berapa ya? Begitulah satu hari. Ya, satu hari satu mut. Satu mut berapa liter? Ya, lihat browsing sendiri. So. Mana yang lebih baik bagi orang yang sakit? Apakah dia berpuasa atau tidak? Syekh Muhammad Shalih Utsaimin mengatakan yang terbaik baginya, yang termudah baginya. Jika puasa membahayakan dirinya, maka puasa akan menjadi haram. Kamu kalau puasa, sakit gak tambah sakit? Berat? Berat gak? Jangan. Kalau kamu puasa bisa? Gak apa-apa sih sebetulnya. Ya puasa, Mas. Mas kok gak puasa? Iya sakit, Pak. Sakit apa? Sakit perut. Cemplungin kali ciliwung, Pak. Ya kayak santri di pondok dulu, Mas. Dulu masih di Ahli Irsyad. Kita santri SD di sebelah saya. Sholat, duduk, selonjoran. Saya diemin aja. Selesai sholat, saya tanya. Nanti kenapa kok sholat, duduk? Iya, Ustaz. Kata Ustaz, kalau sakit, boleh sholat, duduk. Pinter, saya bilang. Kamu sakit apa? Aku tadi main bola, jempolku sakit. Oh ya, pinter, pinter ya, pinter kamu. Boleh kan, Ustaz? Iya, pinter. Sampai di kantor, gurunya yang tak panggil. Kamu ngajarin apa? Iya, sakit yang menjadikan dia tidak mampu untuk apa? Berpuasa. Makanya bahasanya sederhana, Syekh Utsaimin. Yang mudah. Kamu mudahnya apa? Tidak puasa. Karena kalau puasa, sakitnya tambah parah, fisiknya tambah lemah, ya udah jangan. Tapi kalau puasa bisa, nggak apa-apa sih, ya udah puasa. Itu simpel sih, nggak usah repot-repot untuk memahaminya. Paham? Oke, lanjut. Musafir, Para ulama sepakat bahwa musafir dibolehkan baginya tidak berpuasa berdasarkan nas dalil Al-Quran. Wa man kana minkum maridun aw ala safar. Mana yang lebih baik baginya, puasa atau tidak? Di mazhab Imam Ahmad Ibn Hanbal lebih baik tidak berpuasa. Tapi kalau mazhab Imam Syafi'i lebih baik berpuasa. Mana yang lebih enak? Syekh Utsaimin mengatakan, jika puasa dan tidak puasa berkedudukan sama, lebih baik apa? Puasa. Anda pulang kemana? Sulawesi. Berapa jam pesawat? 2 jam. Jakarta, Soekarno-Hatta, naik taksi. Nyampe di bandara, duduk nyaman. Naik pesawat, duduk nyaman. Nyampe Sulawesi, duduk nyaman, sudah. Antara puasa dan gak puasa, posisinya apa? Sama. Mas nyaman-nyaman aja kok. Puasa kamu. Ya, puasa lah. Oh nyaman kok Pak. Ya. Ini dalil banyak. Tapi karena keterbatasan waktu, saya kasih kesimpulan-kesimpulannya aja ada. Jika puasa memberatkan dirinya. Kok bisa berat? Iya Pak. Saya mudik bawa mobil. Kemana? Kesini ke Padang. Umpamanya 2 hari. Kenapa? Tolnya ditutup. Umpamanya. Ya. Nyetir sendiri. Sendiri. Berat? Berat. Ya sudah. Haram puasa bagi Anda. Karena apa? Berat. Jika tidak puasa lebih nyaman bagi dia. Berat sih enggak. Cuman kalau enggak puasa, enaklah, saya nyaman, Pak. Udah, boleh Anda. Lebih baik tidak berpuasa. Jadi masalah musafir, Anda lihat diri Anda dulu. Yang enak yang mana? Puasa deh, daripada ngutang-ngutang. Sama gitu kan kadang-kadang. Daripada saya ngutang-ngutang, mending saya puasa. Ya silakan. Anda bilfiah. Anda boleh apa? Melihat mana yang lebih nyaman. Perempuan hamil dan menyusui. Para ulama sepakat bahwa hamil dan menyusui jika puasa memberatkan dirinya atau membahayakan dirinya, dibolehkan baginya untuk tidak berpuasa. Tapi kalau dia hamil, puasa. Nyaman-nyaman aja. Enggak ada masalah. Anda wajib puasa. Oh, tapi kalau dia puasa, berat saya. Malah gak karuan badannya atau janin yang ngedrop kurang vitamin. Maka tidak boleh berpuasa. Begitu juga pada yang menyusui. Tapi para ulama berbeda pendapat tentang kewajibannya jika tidak berpuasa. Kalau gak puasa apa konsekuensinya? Di sini perbedaan pendapat cukup kuat. Mazhab yang pertama, mazhab Hanafi yaitu Abu Hanifah mengatakan mengqadha. Cukup dia mengganti saja. Jadi kalau puasa ini enggak karena hamil menyusui, maka setelah itu bulan-bulan berikutnya dia mengqadha menggantinya. Ini fatwanya Syekh Ibn Baz termasuk Lajnah Daimah Komite Fatwa Arab Saudi dan ini yang difatwakan oleh Syekh Muhammad Shalih Utsaimin. Mazhab Syafi'i dan mazhab Imam Ahmad dibedakan. Jika takut pada dirinya mengqadha, jika takut pada dirinya, artinya dia kalau puasa bahaya buat siapa? Ibunya. Maka dia cukup mengqadha saja. Tapi kalau dia badannya sih nggak apa-apa, cuman beresiko pada janinnya, maka dia double mengqadha dan ngasih makan. Yang tadi. Ini mazhabnya Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Sebagian sahabat seperti Abdullah Ibn Abbas dan Ibn Umar dan ulama yang lain mengatakan hanya memberi makan saja. Ini fatwanya Syekh Al-Albani. Karena berdasarkan hadis Ibn Abbas bahwa bagi yang hamil dan menyusui cukup memberikan makan tanpa harus qada. Ini perbedaan pandangan para ulama. Masalah perempuan yang hamil. Kemudian bicara tentang membatalkan puasa, ini juga terlalu banyak di masyarakat komentar-komentar. Keramas gak boleh, nanti batal. Kumur-kumur gak boleh, batal. Renang gak boleh, batal. Mandi kelamaan gak boleh, batal. Jadi orang puasa suruh jelek, kusut, tekil, bengok, begitu ya. Serba dilarang. Batal lo puasa lo, lo batal lo puasa. Salah semua dong, ngaco aja. Ini yang bahaya. Ya. Terus yang batalkan intinya apa? Sesuatu yang masuk ke pencernaan dan tenggorokan. Masuk ke perut sama ke tenggorokan. Apa? Apa aja. Makan masuk ke perut melalui mulut. Baik bermanfaat atau tidak bermanfaat. Manfaat apa? Ya makanan. Gak manfaat. Ya apa aja yang masuk lewat mulut walaupun gak manfaat. Rokok. Ya, batal puasa ada. Ini pendapat yang kuat. Minum. Mengkonsumsi sesuatu ke tenggorokan. Baik melalui mulut atau hidung. Cairan-cairan. Ya. Suntikan atau infus yang bersifat makanan dan minuman. Ini yang apa? Membatalkan. Pokoknya apa aja yang masuk ke tenggorokan sama masuk ke perut. Muntah dengan sengaja, keluar air mani, baik yaitu menggauli istrinya atau lewat istimna, yaitu onani. Ini semua membatalkan apa? Puasa. Yang lainnya, Syekh Utsaimin ditanya, rahimahullah, ya Syekh, apakah renang itu membatalkan puasa? Dijawab sama beliau, kamu nyemplung laut enggak batal puasa. Kalau banyak beliau ya Allah. Nyemplung laut kamu enggak batal. Yang batal yang mana? Ya, renang sambil minum. Perempuan masak, nyicipin makanan. Nyicipin kan? Nyicipin itu gimana? Ditaruh di lidahnya. Terus habis itu di rudahkan. Sama pula dengan apa itu yang tukang nyicipin kopi itu apa namanya, dia nyicipin kan, cuman dia apa yang kayak dikumur-kumur doang kan, dikumur-kumur terus habis itu di dimuntahin lagi, kemudian dia di mulutnya kumur pakai air biasa, boleh nggak? Boleh, tidak apa-apa. Masalahnya kan nyicipin itu semangkok, kalau mak-mak ini kan nyicipin semangkok, ini bukan belum nyicipin itu. Ya orang Indonesia kan makan roti, gorengan, ini itu. Pak udah sarapan? Belum. Parah. Ya inilah yang bisa saya sampaikan karena keterbatasan waktu. Kaidah-kaidah pentingnya. Silakan ada satu dua. Tanya. Baik, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi. Masih boleh menambah dan seseorang yang sudah terbiasa puasa Dawud boleh enggak menambah? Cukup Pak. Ya. Jangan menambah akhirnya jadi puasa setiap hari nanti. Dan itu tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Khairu siyam siyamu akhina Dawud. Ya sebaik-baik puasa adalah puasa saudaraku Dawud. Sudah itu sebaik-baik puasa. Jangan terbawa bisikan syaitan. Kamu bisa lebih lagi. Berarti setiap hari dong. Jadi haram nanti hukumnya. Yang lain? Bismillah. Silakan. Ustaz izin membacakan pertanyaan dari Ahmad. Apa? Iya, fadhal. Baik dari Ahmad. Assalamualaikum Ustaz. Semoga Allah selalu menjaga Ustaz, keluarga dan tim dan seluruh umat Islam. Ustaz, mohon dijelaskan terkait bagaimana hukum tentang kebiasaan masyarakat yang bermaaf-maafan sebelum Ramadan, Ustaz. Apakah dibolehkan? Bermaaf-maafan sebelum Ramadan. Emang kalau gak datang Ramadan itu gak minta maaf gitu. Jadi minta maafnya kalau mau Ramadan tiba. Ini satu. Dua. Berarti maafannya karena faktor apa? Faktor Ramadan mau tiba. Bukan faktor merasa, meyakini dia bersalah. Bukan. Berarti maafnya itu hanya sebatas apa? Gunting pita. Apa maksudnya? Seremonial yang tak bermakna. Ya, kalau memaafkan, meminta maaf yang asli, pakai sot pas. Asli pakai sot. Itu kapan? Yaitu ketika Anda berbuat salah sama dia, langsung minta maaf, bukan nunggu setahun. Ini seremonial yang tak bermakna. Ya, tak bermakna. Sama pula, mau Ramadan ziarah ke makam. Kasihan orang tua, mas. Didoain setahun sekali. Ini adalah kesalahan-kesalahan yang berat. Ini kesalahan ini. Sudut pandang syariat hukum salah. Sudut pandang adab etika salah. Sudut pandang dari sebuah esensi makna dari hakikat permasalahan tidak nyambung. Mau lihat dari sudut pandang apa? Yang tersisa hanyalah seremonial. Ya. Inilah karena kejahilan, ikut-ikutan. Berikutnya, silakan, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, ana mau tanya, apa tanda seseorang itu dia mendapatkan malam Lailatul Qadar, Ustaz? Apa tandanya orang dapat malam Lailatul Qadar? Apa ya, Mas, tandanya, Mas? Ya? Pantatnya bisulen. Mukanya merah. Kulitnya gatel-gatel. Begitu, Mas. Mas, Anda ini jangan mengukur semua itu dengan sesuatu yang seolah-olah semuanya harus real dipandang mata. Ya, ini kebiasaan sesuatu. Ya. Apa ciri makanan enak, baunya wangi, sedap, dan sebagainya. Jangan melihat semua itu seolah-olah harus real dipandang mata, Mas. Anda ini bicara tentang apa? Kita ini bicara tentang satu iman. Masalah Lailatul Qadar ini iman yang dipercaya dulu. Yang kedua, ini berkaitan dengan apa? Ilmu. Tiga, ini berkaitan dengan kebiasaan. Empat, ini berkaitan dengan amal yang di hari itu sendiri. Si fulan ilmu gak ada. Kebiasaan amal gak ada. Terus malam-malam ganjil dia mau menghidupkan. Dengan apa? Ini coba tanya jawabannya. Gimana caranya? Ini berkaitan dengan ilmu amal, Mas. Terus jawabannya apa, Ustaz? Jawabannya, kalau ada lomba, Anda jangan duduk di samping apanya. Hadiah juara satunya. Oh, ini hadiahnya juara satu ya. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Sama dengan orang malam Lailatul Qadar, duduk di masjid. Padahal dia sendiri tidak terbiasa. Jadi pertanyaan yang mendasar itu gimana? Oh, malam Lailatul Qadar. Yang mendasar itu apa? Yang mendasar adalah apa yang sudah Anda lakukan. Apa yang sudah terbiasa kamu lakukan. Sehingga ketika masuk hari 10 hari terakhir, maka Anda merasa Anda mendapatkan jackpot yang luar biasa. Pikirkan sebelumnya jauh-jauh hari. Yang kedua, berakhir Ramadan. Karena memang settingan dan stylenya dia itu orang yang sudah terbiasa melakukan ketaatan. Maka Ramadan selesai. Itulah stylenya dia. Nanti malam ganjil. Kita hidupkan masjid-masjid. Wah, semangat. Hidup. Masjid rame, mas, rame. Di dalam sama di luar, rame di luar. Di luar rame asap rokok. Gimana ya, mas? Jadi jangan Anda sibuk dengan cari itunya. Tapi sibukkan dengan apa? Apa yang harus saya lakukan dari sekarang. Dari sekarang, pembiasaan. Ketika malam itu tiba, Rasulullah SAW mengencangkan ikat pinggang. Bukan hari itu baru pergi nyari ikat pinggang. Menjudulnya mengencangkan ikat pinggang. Berarti sudah punya ikat pinggang bukan? Ikat pinggangnya sudah dipakai kan? Baru dikencengin kita. Ikat pinggang kakak punya. Malam Lailatul Qadar. Baru cari ikat pinggang. Terus nanya apa cirinya. Buat pukul pakai ikat pinggang lu sekalian. Ya, kembalikan pada diri kita. Biasakan dari sekarang. Kita pengen cepat saji semuanya. Biasakan diri kita dengan ketaatan. Ketika momen itu tiba, Anda sudah terbiasa. Dan itulah style hidup Anda. Itulah kemuliaan yang akan Anda peroleh. Manen. Hasilnya pasti akan lebih mulia dari hari-hari biasanya. Akan terlihat aromanya wanginya. Lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Saya kira sampai di sini dulu apa yang bisa saya sampaikan. Saya yakin pertanyaannya banyak banget ya. Karena keterbatasan waktunya memang sudah mepet mulainya ya. Wallahu ta'ala alam sawab. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab ya.